الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد، kita lanjutkan pembahasan ayat ولولا إذ دخلت جنتك. Kenapa ketika engkau masuk ke dalam kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, Masya Allah, La quwwata illa billah. Apa yang terjadi adalah kehendak Allah. Ini semua adalah izin Allah dan tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah. Beliau membahas di sini tentang jannah yang terdiri dari tiga huruf, jim, nun, ta' marbutah. Ketiga-tiganya merupakan huruf yang berungga. Antum tahu huruf jim berungga, ada rongganya. Huruf nun ada rongganya. Tak marbuto jelas. Beda seperti alif misalnya, ya kan? Ro misalnya, ya kan? Zai tidak berungga. Ini salah satu keistimewaan bahasa Arab yang mungkin tidak ada di bahasa lain, termasuk bahasa kita, yaitu kata mempunyai sifat seperti huruf. Ya. Ini salah satu contoh. Jannah yang artinya kebun terdiri dari tiga huruf, tiga-tiganya huruf berongga, menunjukkan bahwa kebun itu rongga. Ya, artinya ruang. Ada ruangan yang di dalamnya ada pohon, yang di dalamnya ada sungai, yang di dalamnya mungkin ada kolam, gitu ya. Tidak seperti tiang misalnya, tidak seperti garis misalnya, ya. Dan ini bukan satu-satunya contoh. Ada contoh lain dibawakan oleh beliau, sijnun. Nah, sijnun, sin, jim, nun. Apa sijnun? Apa sijnun? Sijnun, ada beberapa kata sijnun terulang-ulang dalam surat Yusuf. Ya. Ketika Nabi Yusuf di penjara. Sijnun artinya penjara. Penjara kan berongga, ditutup. Ya, pas hurufnya sin, jim, nun, huruf yang berungga. Gitu. Apalagi junnah, apa junnah? Perisai, junnah. Bahwa puasa itu junnah, menjadi perisai. Sama hurufnya jim, nun. Ya, perisai kita tahu, ya. Perisai kan begitu, ya, melengkung begitu, mirip dengan hurufnya jim, nun. Ini saya kira salah satu, bukan satu-satunya, ya, salah satu keistimewaan bahasa Arab dibanding bahasa-bahasa lain. Satu lagi jin. جين جين kita tahu apa itu jin ya. Hurufnya jim dan nun. Maka jin tertutup. Gitu. Jin tidak terlihat, mustatirun. Tertutup dari kita. Ya. Karena huruf jin, huruf nun tertutup. Ya. Tidak seperti huruf alif, ra, zai gitu ya. Nah, ini bukan jim dan nun saja. Huruf-huruf keras apa? Ghin, dho, itu huruf keras. Maka orang yang keras, bengis, apa? Bahasa Arabnya? Ghildho. Ghildho. Orang yang keras, bengis. Ghaladho. Sesuai dengan hurufnya. Ghin, dho, itu kan huruf-huruf keras. Untuk mengucapkannya mesti dengan mimik yang keras. Gitu. Berbeda dengan huruf seperti ya, nun. Gitu. Maka orang yang lembut, yang lemah, yang lembut disebut layyin. Layyin. Sesuai dengan hurufnya. Layyin. Lam, ya, nun. Ya. Ini salah satu keistimewaan bahasa Arab. Kemudian jannataka. Ada sedikit kemuskilan di sini jannataka. Laula idh dakhalta jannataka. Kenapa ketika engkau masuk ke dalam kebunmu, jannahmu, padahal kebunnya ada berapa kemarin? Kebunnya ada berapa? Kemarin sudah kita bahas ini, ayat ini kan? Kebunnya ada berapa? Hah? Iya, kebunnya ada dua. Di sini berapa? Satu. Laula idh dakhalta jannataka, mestinya jannataika. Jannatain. Tapi karena menjadi mudhaf, ya, isim musanna, kalau menjadi mudhaf maka nunnya hilang. Mestinya jannataini. Karena ketemu dengan domir mutasil ka, maka nunnya hilang. Jannataika. Mestinya begitu. Ketika engkau masuk ke dua kebunmu itu, kan kebunnya ada dua. Kenapa disebut satu? Ya. Padahal Al-Quran kan tidak mungkin bisa dikritik. Al-Quran kan tidak mungkin salah. Mana mungkin firman Allah Rabbul Alamin, Zat yang maha tahu dalam segala hal, termasuk dalam masalah bahasa, kok keliru, salah, kurang tepat, kurang fasih, mustahil. Mustahil. Ya. Sekali lagi, Al-Quran kebal kritik. Al-Quran tidak mungkin bisa dikritik. Ya. Secara kaidah bahasa, mestinya jannataika. Karena kebunnya memang dua. Kenapa Allah menyebut jannataka? Satu kebun. Padahal ayat sebelumnya menunjukkan bahwa orang tersebut mempunyai dua kebun, bukan satu kebun. Ya. Nah, disinilah beliau tampil menjawab. Inilah ulama yang dengan ulama akhirnya kita tidak sesat. Coba kalau tanpa bimbingan para ulama, kita enggak akan faham. Atau setidaknya kita melakukan langkah salah. Ya. Ini mestinya jannataika bukan jannataka. Ini waliyadubillah ya, berani mengkritik Al-Quran. Jawabnya, Innal mufrada idza udifa ya'ummu wa yashmalu jannatayn. Mufrad. Mufrad tahu ya? Ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Mufrad apabila diidhofahkan maka mencakup musanna. Ya. Mufrad apabila diidhofahkan, ini kan diidhofahkan. Kebun diidhofahkan dengan mu. Jadi kebunmu kan menjadi mudhof kan? Maka yang mufrad meliputi musanna. Berarti secara kaidah nahwu terjawab. Ya. Ini jawaban pertama. Secara kaidah nahwu. Ya. Kaidah kedua, au anna hadzal qaila arada ay yuqallila min qimatil jannatayn. لأن المقام مقام وعد وعدم إجاب بما رزقه الله. Jawaban kedua ini untuk mengecilkan. Ini untuk mengecilkan. Karena dia kagum membesarkan kebunnya, membanggakan kebunnya, maka dikecilkan dengan ucapan itu. Saya kira kaidah seperti ini lembut sekali, rinci sekali, tidak ada di bahasa kita. Ya. Jadi untuk mengecilkan orang ada kalimat-kalimat yang mesti diucapkan. Nah, ini salah satunya. Dia membesarkan kebun itu, membanggakan kebunnya itu. Oleh temannya dikecilkan. Idh dakhalta jannataka. Gitu ya. Karena tujuan temannya ini adalah ingin menyadarkan orang ini. Kan ini berdua berteman ya kan? Sudah kita baca ayatnya kemarin. Ka'annahu yaqul, seolah-olah temannya itu mengatakan, hatanil jannatani jannatun wahidatun, dua kebunmu itu sebetulnya cuma satu. Nah, untuk mengecilkan, taklilan li sya'nihima, untuk merendahkan, untuk mengecilkan, karena sekali lagi tujuan orang ini untuk menasihati temannya agar tidak membanggakan kebunnya itu, memulangkan kebaikan itu kepada Allah, tidak menyombongkan diri. Wal wajhul awwalu aqrabu ila qawaidil lughah al-arabiyyah. Adapun jawaban pertama itu lebih sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya, jawaban pertama ini sesuai dengan kaidah bahasa Arab bahwa mufrad apabila diidhofahkan maka mencakup musanna, bahkan mencakup jamak. Ketika kita punya teman kambingnya banyak, lalu kita bilang kambingmu, nah ini sudah cukup, tidak harus kambing-kambingmu ya. Karena apa? Diidhofahkan dengan kata-kata mu, engkau. Kemudian beliau membahas ma. Masya Allah. La quwata illa billah. Beliau membahas ma. Apa kedudukan ma di sini? Ada dua kemungkinan. Mungkin mausul, mungkin syarat. Yahtamilu an yakuna mausulatan wa yahtamilu an takuna syartiyatan. Ada dua kemungkinan. Bisa mausul, bisa syarat. Masya Allah. Antum tahu arti Masya Allah ya? Ma artinya apa? Sya'a menghendaki. Allah, Allah. Masya Allah artinya apa yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka Masya Allah ini kalimat terbuka. Bisa diucapkan untuk keburukan, bisa diucapkan untuk kebaikan. Ya. Sebagian kaum muslimin berpendapat bahwa Masya Allah diucapkan untuk sebuah keburukan. Ketika kita melihat ada orang yang berbuat maksiat di depan mata kita, kita bilang Masya Allah. Ketika kita melihat ada orang yang memperkosa, kita bilang Masya Allah. Kalau kita melihat ada anak rajin ngapalin Al-Quran, kita bilang Masya Allah, keliru. Ya, ini salah. Ya, karena ada riwayat bahwa Nabi mengucapkan Masya Allah ketika beliau mengkisahkan saat beliau sujud di hadapan Allah setelah seluruh manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak sanggup, datang kepada Nabi Nuh tidak sanggup, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau sujud. Ya. Aku sujud, Masya Allah. Aku sujud menurut kehendak Allah. Jadi berapa lama aku sujud itu kehendak Allah. Masya Allah. Ya. Hanya Allah yang tahu berapa lama aku sujud sesuai dengan maunya Allah. Ini kan sebuah kebaikan sujud. Tapi Nabi mengucapkan Masya Allah. Jadi mengatakan Masya Allah tidak boleh diucapkan untuk sebuah kebaikan, ini tidak tepat. Fa in ja'altaha mausulatan fa hiya khabar li mubtada maqdhuf wa taqdir hadza ma syaa Allah. Jadi ada dua, mausul dan syarat. Kalau mausul berarti dia sebagai khabar dari mubtada yang hilang. Ada mubtada yang hilang. Apa kira-kira yang hilang di situ? Hadza. Hadza masya Allah. Hadza masya Allah, hadzanya hilang. Ini adalah kehendak Allah. Ini terjadi berdasarkan kehendak Allah. Ini semua atas kehendak Allah. Ada kalimat ini, hadza. Tapi hilang. Itu kalau ma sebagai mausul. Ya. Ailaisa hadza bi iradati wa hawli wa quwwati. Ini bukan karena kehendakku, bukan karena atas kekuatanku, bukan karena usahaku, walakinnahu bimasyiatillah. Tapi ini semua adalah kehendak Allah. Hadzalladzi syaa'ahu Allah. Ini adalah kehendak Allah. Kalau ma di atas sebagai mausulah. Wa in ja'altaha sarutiyatan. Adapun jika ma di atas sebagai syarat, fa fi'lu syarti sya'a wa jawabuhu maqdhuf wa taqdir ma syaa Allahu kana. Apabila dengan syarat, maka ma syaa Allah di sini sebagai syarat. Apa yang dikehendaki oleh Allah, kana, pasti terjadi. Kananya hilang. Ya. Kananya hilang. Ya. Berarti, dari ayat tersebut, ada dua pengertian. Dua-duanya baik. Pengertian pertama, ini semua atas kehendak Allah. Pengertian kedua, apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Ada kalimat yang sering diucapkan oleh para ulama, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak mungkin terjadi. Ya. Kemudian la quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah. Tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah. Berarti menurut ayat ini tidak ada kekuatan kecuali karena Allah. Berarti selain Allah tidak ada yang punya kekuatan. Gitu kan? Ayat yang sedang kita bahas ini menunjukkan bahwa kita tidak punya kekuatan. Malaikat tidak punya kekuatan. Singa, buaya tidak punya kekuatan. Yang punya kekuatan hanya Allah. Jelas. La quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Tapi Allah di tempat lain, di ayat lain menyebut bahwa manusia itu punya kekuatan. Misalnya dalam surat Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah telah menciptakan kalian, awalnya kalian lemah. Ya kan? Bayi itu kan lemah sekali. Ya. Enggak usah dipukul, enggak usah ditendang, udah diemin aja pasti mati. Bayi, ya. Bayi itu saking lemahnya diemin pasti mati. Ya. Didiamkan saja. Enggak usah dikasih makan, enggak usah dikasih minum, pasti mati saking lemahnya. Ya kan? Berbeda dengan hewan-hewan tertentu. Ya. Dia bisa hidup. Ya. Misalnya kucing atau ayam dibiarkan dari umur seminggu misalnya atau sebulan, dia bisa hidup. Coba manusia. Ya. Enggak usah sebulan, setahun dah. Setahun lepas ya. Atau setengah tahun ya, lepas ya. Kemungkinan besar mati. Jangan diapa-apain ya. Suruh usaha sendiri. Ya. Ini maksud firman Allah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah menciptakan kalian awalnya kalian lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Setelah lemah itu Allah jadikan kalian kuat. Kuat. Ada yang bisa mengangkat beban sekian puluh kilo, bahkan satu kintal, bahkan lebih. Ya. Yeah. Atau otaknya yang kuat, pikirannya yang kuat, hatinya yang kuat, ekonominya yang kuat. Nah, berarti di Ar-Rum 54 ini Allah mengakui bahwa manusia itu punya kekuatan. Tapi kenapa di ayat yang sedang kita bahas ini Allah mengatakan la quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali Allah. Selain Allah tidak punya kekuatan. Ya. Bahkan masih ada satu ayat lagi, ayat ke-15 dari surat Fusilat. Wa qalu man ashaddu minna quwwatan. Mereka mengatakan, ini orang-orang sombong dari kaum Samud. Siapa yang lebih kuat dari kami? Siapa yang lebih kuat dari kami? Awalam yarau anna Allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah? Allah menjawab, bukankah Allah lebih kuat dari mereka? Berarti ucapan Allah ini menunjukkan mereka juga kuat. Kaum Samud, kaum Ad, kuat. tapi Allah lebih kuat lagi. Kalimat ini menunjukkan bahwa Allah mengakui bahwa kaum 'Ad, kaum Samud itu punya kekuatan. Tapi kenapa di ayat yang sedang kita bahas ini mengatakan bahwa Allah tidak ada kekuatan kecuali milik Allah? Ya, kan seolah bertentangan. Nah, kembali di sini kita akan mendapati jawaban dari beliau. Jawaban yang luar biasa kita mendapatkan ilmu dari beliau. Jawabannya ada dua, ya. Kan bertentangan. Istilahnya apa? Kalau dua dalil yang bertentangan, kita disuruh ngapain? Diapakan oleh para ulama? Di misalnya ada hadis yang mengatakan bolehnya badal haji. Sementara ada ayat yang mengatakan وَأَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang telah dia lakukan sendiri. Sedangkan badal haji kan dilakukan oleh anaknya, oleh orang lain kan, bukan dirinya. Kan ini seolah bertentangan. Nah, dalil yang seolah bertentangan itu harus di, apa istilahnya? Dijama' ya, dikompromikan. Dibahas dua-duanya, dijamak, lalu disimpulkan. Ya. Ketika dijamak sudah tidak sanggup, baru langkah terakhir apa? Ditarjih. Maka ada istilah tariqatul jam'i, ada istilah tariqatul tarjih. Mana yang harus ditempuh lebih dahulu? Nah, dijamak lebih dahulu. Ditarjih itu jalan terakhir. Ketika sudah tidak bisa dikompromikan lagi, tidak bisa dijamak lagi, nah, baru ditarjih. Ah, di sini beliau menjamak dua ayat yang seolah bertentangan. Ayat pertama mengatakan bahwa tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Berarti selain Allah tidak punya kekuatan. Tapi di ayat lain mengatakan kalian punya kekuatan. Kaum 'Ad, kaum Samud punya kekuatan. Tapi kekuatan Allah lebih besar. Berarti ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Gimana cara menjamak? Mari kita lihat. Ada dua jawaban. Yang pertama, anna al-quwwata allati fil makhluqi kanat min Allah. Jawaban pertama bahwa kekuatan yang ada pada diri makhluk semuanya adalah dari Allah. Maka tidak bertentangan kan? La haula wa la quwwata illa billah. La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Sementara ayat lain mengatakan bahwa kalian punya kekuatan, tidak bertentangan. Karena kekuatan yang dimaksud, kekuatan manusia, itu dari Allah. Kenapa singa itu kuat? Karena Allah yang memberikan kekuatan. Gitu. Ya. Kenapa baja itu kuat? Karena Allah yang memberikan kekuatan. Kenapa si fulan itu begitu kuat? Karena Allah yang memberikan kekuatan. Berarti tidak bertentangan. Falaula annallaha a'tahul quwwah lam yakun qawiyan. Jika Allah tidak memberikan kekuatan, maka dia tidak kuat. Allah tidak berikan kekuatan kepada seekor singa, maka singa itu menjadi lemah. Berapa banyak singa yang mati kelaparan. Ya. Kita sering mendengar singa-singa itu mati kelaparan. Tidak ada yang bisa dimakan. Padahal kuat luar biasa singa itu, harimau itu. Tapi mati kelaparan banyak. Banyak ceritanya. Ya. Kenapa? Karena Allah tidak berikan kekuatan. Ya. Ini diucapkan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali ketika beliau membahas hadis tentang burung. Burung itu kan lemah sekali, ya kan? Tetapi tidak ada burung yang mati kelaparan. Burung itu setiap hari dijamin rizkinya oleh Allah. Taqdu khimasan wa taruhu bitonan. Pagi hari burung keluar dari sarangnya selalu dalam keadaan perut kosong. Sore hari, malam hari pulang kembali ke sarangnya selalu dalam keadaan perut kenyang, penuh. Itu setiap hari Allah jamin. Dan begitulah seorang mukmin, jika dia betul-betul bertawakal kepada Allah, maka akan dijamin kebutuhannya seperti Allah menjamin burung. Ya, maka kita disuruh tawakal. Setelah kita berusaha, kita serahkan hasil usaha kita kepada Allah, tawakal. Fal quwwatu allati 'indal insan makhluqatun lillah. Maka kekuatan yang ada pada diri manusia itu ciptaan Allah, berasal dari Allah, pemberian dari Allah. Fala quwwata fil haqiqati illa billah. Maka pada hakikatnya memang tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Ketemu. Ya. Tidak bertentangan lagi. Sebelum kita mengikuti penjelasan beliau, mungkin ada di benak kita dua ayat ini bertentangan. Yang satu mengatakan kekuatan itu hanya milik Allah, ayat yang lain mengatakan bahwa manusia juga punya kekuatan. Nah, dari sini, maka jika kita menemukan dua ayat atau dua hadis, dua dalil yang bertentangan menurut kita, maka diam. Apa istilahnya? Tawakuf. Para ulama juga begitu, tawakuf. Tidak ada para ulama mengatakan hadis sahih ini bertentangan dengan hadis sahih ini. Tidak ada. Ayat ini bertentangan dengan ayat ini. Tidak ada ulama mengatakan seperti itu. Ayat ini bertentangan dengan hadis sahih ini. Tidak ada. Karena tidak mungkin. Sama-sama dari Allah kok bertentangan, itu sangat-sangat tidak mungkin. Maka jika kita dapati seolah bertentangan, maka sabarkan. Berarti kita yang belum tahu. Tawakkuf. Kalau ada yang bisa ditanya, tanyakan. Kalau enggak ada, diam. Karena kita tidak harus tahu dalam segala hal. Kita baca ayat ini, kita enggak faham, sudah. Jangan takalluf. Kita baca hadis ini, kita enggak faham, sudah tinggalkan, jangan takalluf. Orang Jahmiyah, Jabariyah, Mu'tazilah, itu gara-gara mereka menjadi seperti itu sesat, gara-gara apa? Baca satu ayat, enggak faham, lalu mereka takalluf. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk memahaminya, lalu memahami dengan cara salah. Mendingan tidak faham daripada memahaminya dengan cara salah. Mendingan terus terang enggak faham. Wallahu a'lam, saya enggak faham. Wallahu a'lam, saya enggak tahu. Itu lebih bagus. Itu lebih selamat daripada memaksakan diri. Saya harus tahu, saya harus faham. Lalu dipikir, diperas otaknya. Lalu jadilah seperti orang-orang Khawarij, Jahmiyah, Jabariyah. Semua firqah-firqah dolal rata-rata diakibatkan oleh seperti itu. Takalluf. Yang kedua. Jawaban yang kedua. Anna al-murada bi qawlihi la quwwata ay la quwwata kamilah illa billah. Yang dimaksud bahwa tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah, yang dimaksud adalah kekuatan yang sempurna. Kekuatan yang sempurna itu hanya milik Allah. Adapun kekuatan yang ada pada besi, baja, singa, harimau, buaya, atau manusia yang kuat, maka kekuatan itu tidak sempurna. Kan tidak ada makhluk yang sempurna. Ya? Ada batas. Ada batas berarti tidak sempurna, kan? Karena ada batasannya. Wa ala kulli halin fa hadzal rajul salih arsada sahibahu ay yatabarra min aulihi wa quwwatihi wa yaqul hadza bi mashiatillah wa bi quwwatillah. Orang soleh di atas itu menasihati temannya agar temannya itu tidak mengandalkan kekuatannya, daya upayanya, tapi dia menyuruh temannya untuk mengatakan hadza bi masyiatillah wa bi quwwatillah, ini semua terjadi atas kehendak Allah, ini semua terjadi karena kekuatan Allah. Ya, wa fi hadhihi al-ayah, dalam ayat di atas, isbatu ismin min asma'illah, terdapat nama di antara nama-nama Allah. Apa nama yang dimaksud? Apa nama yang dimaksud? Hanya satu, yaitu Allah. Ya. Dalam ayat di atas hanya ada satu nama, yaitu Allah. Berbeda dengan ayat yang sebelum ini, ada beberapa nama, ada As-Sami', ada Al-Basir. Di sini hanya ada satu nama, yaitu Allah. Adapun sifat ada tiga. Dalam ayat di atas hanya ada satu nama, tapi ada tiga sifat. Ya. Karena memang sifat lebih banyak dari nama Allah, apa nama Allah lebih banyak dari sifat. Mana yang lebih banyak? Nama-nama Allah apa sifat-sifat Allah? Jawabnya, sifat-sifat Allah lebih banyak. Nah, termasuk di ayat ini. Ya. Wa isbatu salasi sifat, mengandung tiga sifat. Yang pertama, al-uluhiyah. Yang kedua, al-quwah. Yang ketiga, al-masyiah. Sifat pertama, uluhiyah. Bahwa Allah mempunyai sifat uluhiyah, ketuhanan, disembah. Yang kedua, kuat. Salah satu sifat Allah adalah kuat. Yang ketiga, salah satu sifat Allah adalah al-masyi'ah. Allah mempunyai kehendak. Allah mempunyai kehendak. Dan kehendak Allah terserah Allah. Ya. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu terserah Allah. Bukan terserah Jibril, bukan terserah Mikail, ya. Tapi terserah Allah. Ya, waktu habis, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.